Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini agak berat ya, kelihatannya. Bareng bal-balan masalahnya. Jangan khawatir, nanti kalau gol mesti kedengeran dari sana-sana. Banyak orang teriak. Iya, sudah 1-0. Menang berarti, jangan khawatir. Kalau kamu ikhlas ngaji nanti menang. Amin. Iya. Oke. Enggak apa-apa, masih persahabatan. Kalau besok tanding beneran, enggak apa-apa ya, libur. Bismillah, kita lanjutkan. Malam ini kita ketemu dengan tokoh besar. Kalau kita minggu lalu kita ketemu Syekh Ar-Ra'is, malam ini kita ketemu Hujjatul Islam. Ghazali akan jadi terminal terakhir kita untuk filsafat peripatetik tradisi timur. Setelah ini kita akan pindah ke barat ketika Islam berlanjut di Andalusia. Saya rencananya dulu cuma Ibnu Rus, tapi melihat bulan depan kita sudah Ramadan, sekalian aja kita tuntaskan yang Islam-Islam. Mungkin nanti tak tambah Ibnu Bajjah, terus tambah Ibnu Tufail, biar lengkap wawasan kita tentang peripatetik. Kalau masih ada space dan belum Ramadan, mungkin tak tambahi lagi satu kelompok populer yang misterius, yaitu Ikhwanus Sofa. Kalau masih ada waktu lagi, masih sempat ya, kita kasih aja satu tokoh besar juga dari tradisi tengah, filosof terkenal dengan filsafat sosial dan filsafat sejarahnya, Ibnu Khaldun. Kalau ternyata kok masih belum, wong Ramadan itu akhir Juni, ya mungkin tak tambahi satu lagi yang terkenal dengan filsafat politiknya, Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi. Atau kalau enggak Mawardi, mungkin Ibnu Miskaweh atau siapalah gitu. Itu kalau belum Ramadan. Kalau sudah Ramadan ya sudah. Ramadan kan kita ambil nafas dulu 1 bulan. Tirakatan, terus nanti habis Idul Fitri kita kembali ke barat dengan para filosof kontemporer. Setelah kontemporer, saya rasa cukup kita ke Islam sebentar untuk ketemu era terakhir dan setelah peripatetik, yaitu tradisi Isyroqi. Mungkin kita ambil 2, Surawardi sama Mulla Sadra. Setelah Mulla Sadra, kita akan kembali lagi ke barat. Mungkin nanti tak awali dari tradisi baru, namanya dari tradisi filsafat bahasa. Terus nanti kayak gitulah, biar enggak jenuh. Dari barat ke timur, dari timur ke barat gitu. Dan seterusnya. Saya enggak tahu sampai kapan. Pokoknya karena enggak ada batasnya dunia filsafat itu. Setiap hari selalu berkembang, selalu bertambah. Oke, bismillah. Ghazali ini agak khas, beda sama para filosof yang lain. Banyak yang mengkritik, banyak juga yang memuji. Cuma tradisi kita Islam Indonesia, karena Sunni dengan porosnya As'ari dan Maturidi, maka insya Allah ramalanku kita termasuk kelompok yang memuji, kelompok yang pro dengan Ghazali. Tapi ada baiknya sekali-sekali juga kita baca tulisan-tulisan yang mengkritik Ghazali. Kenapa Ghazali disebut Hujjatul Islam? Karena dia adalah filosof, teolog, faqih dan segala macam gelar yang punya visi untuk mempertahankan Islam dalam tanda petik. Dia khawatir lihat, oh ini kok Islam ini hampir ditelan oleh Yunani di peripatetik. Oh ini kok banyak orang Islam juga ditelan oleh tradisi batiniah. Tradisi batiniah itu sayap Syiah yang mendewakan imam. Oh ini kok Islam hampir ditelan oleh akal di Mu'tazilah. Maka dia banyak sekali nulis dan membuktikan bahwa dia memang seorang yang layak dijadikan hujjatul Islam. Jadi dia sendiri adalah bukti betapa Islam itu rasional, betapa Islam itu masuk akal. Jadi sebelum teorinya, dia sendiri adalah hujjah. Oke, Ghazali lahir sekitar tahun 1059 dan meninggal tahun 1111. Jadi enggak tua juga meninggalnya, enggak terlalu tua. Ghazali lahir dan hidup ketika Mu'tazilah mulai redup dan As'ariyah jaya. Dia sendiri adalah seorang eksponennya, tokoh As'ari, karena dia muridnya Imamul Haromain Al-Juwaini. Baghdad redup, hampir jatuh, mendapat ancaman dari dinasti Buwaihi yang sangat Mu'tazilah. Baghdadnya sendiri sudah ganti haluan jadi As'ariyah, juga dapat ancaman dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang baru bangkit. Dan membaca Ghazali, Ghazali ini pegawai negeri, dosen, bahkan nanti sempat jadi rektor. Meskipun kemudian dia galau karena gonjang-ganjing politik, terus dia mengembara mencari jalan sufi, dan jadilah dia seorang sufi besar. Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Punya saudara Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi awas keliru. Kakaknya namanya Ahmad, dia sendiri Muhammad. Ghazali itu memang lahir di daerah namanya Ghazala, sehingga disebut Al-Ghazali. Tapi ada juga yang menulis dengan dua Z, Al-Ghazali, karena memang ayahnya Ghazali itu, bapaknya itu tukang sepatu, tukang, jadi disebut Ghazal. Tenun, tukang, pokoknya gitulah. Jadi kerja, punya toko di rumahnya. Hanya saja bapaknya ini meninggal waktu Ghazali masih kecil. Saudaranya banyak. Cuma sebelum meninggal, ayahnya sempat menitipkan Ghazali pada seorang temannya yang sufi. Sehingga pendidikan awalnya Ghazali itu sufi. Mungkin dari sini terus terbentuk jiwa sufistik dalam dirinya, sehingga setelah penjelajahan intelektual yang luar biasa, puncaknya ada di sufi, ketemunya di tasawuf. Ghazali umur 28 tahun dia sudah jadi dosen dan rektor di Nizamiyah atas rekomendasi Perdana Menteri saat itu, Nizamul Mulk. 10 tahun dia di puncak karirnya. Umur 38 dia diserang skeptisisme luar biasa yang diawali banyak peristiwa, termasuk terbunuhnya Nizamul Mulk. Dari situ kemudian sekitar 6 tahun dia mengembara di Mekah, di Damaskus, pokoknya melakukan uzlah, melakukan perjalanan mencari kebenaran. Dan 6 tahun ini orang susah nemuin dia, sehingga ceritanya dia selama 6 tahun ini kemana aja jarang orang ngerti. Ya pokoknya ada yang bilang dia di Damaskus, ada yang bilang dia 2 tahun di Mekah dan Madinah. Pokoknya banyak tafsiran, tapi yang jelas dia memang sengaja menghindar dari dunia, melakukan riyadhah. Dan ketika dia melakukan perjalanan uzlah inilah nanti lahir Ihya Ulumuddin. setelah 6 tahun dia kembali lagi ke Baghdad dan kembali lagi ngajar di Nizamiyah, cuma enggak kayak dulu lagi. Di antara yang bikin dia galau, bikin dia diserang skeptis luar biasa itu ya saudaranya. Karena saudaranya yang Ahmad Ghazali ini memang sejak awal sudah menempuh jalan sufi. Kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin pas saya gak bisa, nanti tak kasih film yang judulnya The Alchemy of Happiness. Cuma yang di saya terjemahannya masih bahasa Inggris, jadi semoga ada waktu tak translate ke Indonesia. Dan gak pakai Google, karena nek pakai Google mesti rusak. The Alchemy of Happiness ini agak dokumentatif, jadi ya cerita perjalanan Ghazali. Abu Hamid itu gelarnya, Hamid itu anaknya yang meninggal waktu dia bayi, sehingga dia digelari Abu Hamid. Ghazali apalagi, kalau di Alchemy of Happiness itu kelihatan bahwa satu ketika Ghazali ini di puncak kejayaannya, itu semua orang kagum padanya karena dia menguasai sangat banyak ilmu, menulis di hampir semua bidang keilmuan. Kalau ceramah tidak cuma di mimbar, tapi di apa, di temboknya kota sampai, karena saking banyaknya jamaahnya, biar jamaahnya bisa lihat dan dengar dia. Itu Ghazali. Dan ya karena gelombang popularitas yang luar biasa inilah, maka dia merasa dirinya sendiri terancam. Cuma satu ketika adiknya, kakaknya datang, terus lihat dia ceramah, terus ngomong cuma satu kalimat aja. Cuma kalimatnya sindiran yang luar biasa pada Ghazali, yaitu wahai batu asah, sampai kapan kamu menajamkan semua peralatan, pedang, pisau dan macam-macam, cuma kamu sendiri enggak jadi tajam. Oh, itu sindiran luar biasa bagi Ghazali. Jadi kamu tiap hari ceramah, bikin orang pinter, bikin orang tercerahkan, posisimu itu kayak batu asah, kayak yang mengasah pisau, ngasah senjata. Cuma batu asah itu tidak tajam. Dia bisa menajamkan, cuma dia sendiri tidak tajam. Nah, makanya hati-hati. Aku ngomong gini itu mungkin juga tiap hari ngasih kamu ceramah, ngasih kamu kajian, jangan-jangan aku sendiri tidak tajam, malah kamu yang jadi tajam. Dan disindir kayak gitu, Ghazali galau luar biasa. Terus ada kasus macam-macam, termasuk politik, terbunuhnya Nizamul Mulk, sampai dia kehilangan suara. Kemudian ngomong aja gak keluar suaranya. Begitu naik mimbar dia cuma bisa ah-oh-ah-oh. Terus sakit berbulan-bulan, gak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama kakaknya dikasih nasihat, kamu akan sembuh kalau keluar dari pusaran politik, pusaran kegalauanmu. Dan akhirnya dia pergilah uzlah mencari jalur kesufian. Dan dengan jalur kesufian itu ilmunya jadi lengkap. Tambah satu ilmu puncaknya, yaitu tasawuf. Dan tidak lama setelah dia kembali ke Baghdad, nanti dia kemudian meninggal. Sekitar 2 tahun ngajar lagi, terus meninggal, tidak sampai tua. Oke, itu Ghazali. Di internet-internet gambarnya biasanya kayak gitu. Yaitu gambar. Rambutnya sampai budak tapi panjang. Kalau kamu yang merasa rambut depannya rontok, enggak apa-apa, yang belakang panjangin aja. Generasi kedua Ghazali. Ah, gitu. Oke, rambut itu sama budaknya. Oke, bismillah kita lihat. Yo, teorinya tetap kayak kemarin, malayut roku kuluhu, layut roku kuluhu. Enaknya Ghazali itu, Ghazali ini cara berpikirnya sederhana, maka gampang sekali kamu mengakses Ghazali itu gampang. Di antara kritikannya orang pada Ghazali adalah pikiran-pikirannya Ghazali ini arahnya selalu untuk orang biasa, untuk orang awam, bukan untuk orang elit, sehingga lebih mudah dipahami daripada para filosof yang lain. Yang kedua, ya karena kita akrab logika agamanya sangat kentel kalau di Ghazali, tidak seperti yang lain. Itu kelebihannya. Kelemahannya yo, dia sering dituduh mematikan filsafat, mematikan tradisi berpikir rasional. Nanti pelan-pelan kita lihat apa ia begitu. Kita awali dari keragu-raguannya Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dalal. Ghazali yang ragu-ragu itu Ghazali yang sudah mateng, yang di kepalanya sudah penuh ilmu macam-macam. Baru dia ragu-ragu, baru dia merasa ini di antara sekian banyak ilmu ku ini mana sih yang benar, yang sejati, mana sih yang isinya itu sesuai dengan yang ku inginkan, yang pas, yang tidak ada kelemahannya. Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya. Itu Al-Munqidh Minad Dalal. Jadi kamu kalau ingin niru Ghazali ya, penuhi dirimu dengan segala macam wawasan, baru ragu-ragu. Jangan dibalik. Kamu kan biasanya rada gaya tuh, wah ini saya pencarian pak, saya mencari apa. Kamu isi dulu sebanyak-banyaknya, baru kamu ragukan. Kalau gak ada isinya ya gak ada yang kamu ragukan. Kan banyak kan yang itu, saya pencarian pak. Lu, kamu nyari apa? Bekalmu untuk nyari itu apa? Nyari itu kan harus ada bekalnya. Dan itu persis dilakukan oleh Ghazali. Dia tidak akan ngeritik sesuatu sebelum dia mendalam. Tidak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia pernah nulis tentang sesuatu itu. Sebelum dia ngeritik filsafat, dia nulis Maqasidul Falasifah. Sebelum dia ngeritik batiniyah Syiah, dia nulis tentang Syiah. Itu kelebihannya Ghazali. Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu, diawali dari panca indera. Katanya Ghazali, yang paling meyakinkan dari semua fakultas pengetahuan dalam diriku itu panca indera. Aku lihat teh, bisa tak pegang. Jelaskan ini tegas, kamu gak bisa bantah kalau tak bilang, ini loh ada segelas teh. Rasanya manis, jelas juga, tinggal dibuktikan. Kalau gak percaya silahkan kamu minum, minummu sendiri tapi. Indra tegas, jelas. Kamu bantah susah loh. Tak bilang karpet itu merah, kamu oh iya pak merah. Universal. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali, ternyata ya meskipun dia tegas tapi tidak pasti juga kebenarannya. Kadang-kadang menipu. Bintang itu dari jauh kelihatan kecil, cuma mindrik-mindrik. Tapi begitu ngerti aslinya, oh, ternyata aslinya ngalah-ngalahi bumi besarnya. Pensil itu lurus, tapi kalau kamu masukkan di air, indramu menangkapnya bahwa dia bengkok. Ya kan? Kalau kamu menutup mata pakai indra peraba, antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama. Podo-podo, ada hidungnya, ada matanya, ada. Begitu melihat, alah ternyata ketipu tuh indra perabaku. Bau juga begitu, baunya wangi. Begitu dilihat, alah kayak gitu orangnya. Nah itu indra. Jadi seolah-olah ya, tapi bisa tidak loh kalau indra itu. Suaranya merdu, kamu dengar sampai ngantuk. Begitu ketemu orangnya kayak penyiar radio itu loh. Aduh, ternyata beda indra. Makanya katanya Ghazali, ada yang lebih pasti daripada indra, akal. Kamu lihat bintang tadi kecil, jauh, seolah-olah hanya sekepalan tangan. Tapi akalmu yang bilang, enggak, coba dipertimbangkan jaraknya, coba dipertimbangkan ruangnya, dipertimbangkan, itu dia pasti lebih besar, akal. Tadi pensil yang masuk di air kelihatan bengkok, tapi kan kamu tetap enggak percaya kalau itu bengkok, pedomannya apa? Akal. Gitu. Tadi kamu pakai tangan, kamu raba wajahnya orang sama semua. Tapi akalmu bilang gak ada orang wajahnya sama persis itu. Mesti beda-beda, ada yang cakep, ada yang jelek. Begitu kamu dengar suaranya kok merdu ya, tetap akalmu yang bilang, yuk suara kan gak jaminan wajahnya juga cakep. Akal yang bisa bilang kayak gitu. Jadi akal lebih pasti daripada indra. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan, ada dua bukti kalau pakai logikanya Ghazali ini. Yang satu bukti empiris, yang satu bukti rasional. Bukti rasional ini lebih kuat. Empiris itu bisa dibikin loh, gampang, bisa dimanipulasi. Yang penting kan kelihatannya bagaimana. Tapi akal yang gak bisa ditipu. Kamu nonton film, ada pukul-pukulan, tembak-tembakan, jotos-jotosan, itu kan kamu gak terlalu kaget. Yo, biasa aja film itu kan pura-pura. Kan kamu ngerti, yang bilang gitu apa? Akalmu. Meskipun matamu lihat itu pukul-pukulan beneran, sampai dibanting-banting orangnya sampai berdarah-darah, tapi kan akalmu yang bilang, oh itu film, ngerti aku kan gitu. Nah, kadang-kadang orang ketipu cuma dengan akalnya. Dari situ terus Ghazali menyimpulkan, oh berarti akal juga punya kelemahan. Iya, orang bisa salah mikir loh, orang bisa salah menyimpulkan, salah jalur dalam berpikir itu ada. Akal juga bisa dimanipulasi ternyata. Setelah tadi indra tegas tapi ternyata tidak pasti, akal kelihatannya pasti tapi kok ya bisa ditipu ya. Kan kamu sering kan mikir itu keliru. Kamu anggap apa, ternyata kok begitu. Oh ini orangnya baik mesti, kemarin kayak gini-gini, besok pasti begitu. Eh ternyata enggak. Ini kayak milih presiden itu kan, kamu selalu ketipu kan. Dulu SBY itu, ini jago nih, satrio piningit, ini mesti gede gagah. Was, semua orang sayang sama SBY, penuh harapan begitu jadi presiden. Alah, waduh, nah, kamu ketipu kan. Kamu menyimpulkan SBY kayak gitu kan pakai akal lu. Dan ternyata ketipu juga. Bolak-balik kan kita ketipu. Soeharto ketipu. Gus Dur diturunkan tengah jalan, kamu merasa ditipu juga. Megawati apa mana? Jadi ketipu terus. Dalam banyak hal kita ketipu. Apalagi hari ini semua hal dipolitisir, enggak ada yang lurus. Jadi kamu jangankan ketipu, mikir aja enggak sempat. Kamu dicekoki tiap hari oleh TV. Pikirannya, jadi kamu enggak sempat mikir, kamu dikasih informasi-informasi terus. Enggak cuma manipulatif itu, kamu disetir. Akal ternyata lemah. Cuma katanya Ghazali, cuma selemah-lemahnya akal ada hal-hal yang pasti, tegas, gak mungkin salah, yaitu aksioma. Aksioma-aksioma akal yang elemen-elemen dasarnya nanti jadi ilmu, namanya logika dan matematika. Ini susah kamu cari salahnya. Akal bisa ketipu, mungkin dia salah paham, mungkin dia salah mengerti. Tapi kalau aksioma tidak bisa, karena dia hukum universal. Setengah itu lebih kecil dari satu, itu aksioma sudah. Kamu jungkir balik tidak bisa pak, segalanya itu tergantung konteksnya. Carilah kalau bisa setengah yang lebih besar dari satu. Tidak akan bisa, itu aksioma. Satu tambah satu, dua. Terus kamu boleh ngeyel, terserah kamu pakai teori apa. Tapi terus jelas kelihatan satu tambah satu itu ya dua. Itu namanya aksioma. Dalam hidup ini ada aksioma-aksioma yang kebenarannya pasti. Dan teorinya Ghazali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant. Jadi yang bahwa akal ini punya bekal. Sebenarnya nanti diawali di Descartes, tapi Descartes isinya agak beda. Yang aksioma itu agak bau platonik, namanya ide bawaan. Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Ghazali. Makanya disertasinya Pak Amin Abdullah itu kan membandingkan antara Ghazali dan Kant, karena memang dua orang ini punya akar yang sama. Jadi indra tidak bikin pasti, akal tidak bikin pasti, aksioma ada kepastian. Cuma aksioma ini barang yang sangat abstrak, harus dikejar lagi sekarang. Di mana ada kebenaran yang sejati, kebenaran yang pasti. Maka Ghazali melihat ke terus ketiga aliran yang saat itu sangat populer. Ilmu kalam, filsafat, dan batiniah. Batiniah itu Syiah saat itu. Oke. Yang pertama dia menjelajahi ilmu kalam. Ilmu kalam itu orang yang mencari argumen rasional dari agama. Bisa enggak ya ilmu kalam orang ketemu kepastian? Ilmu kalam orang tidak ragu lagi. Dan kesimpulannya Ghazali enggak nemu. Enggak bisa. Meskipun aku As'ari, tapi argumen-argumennya juga banyak juga yang tidak pasti, masih meragukan. Dan bahkan ilmu kalam ini bagi yang filosof-filosof itu sangat tidak memuaskan. Karena filosof itu kan maunya bebas, sementara kalau di kalam ini orang tidak boleh bebas. Orang terikat dengan aturan-aturan teks, aturan-aturan keimanan. Lah kalau orang tidak boleh bebas mikir, ya susah ketemu kebenaran yang pasti. Nah, itu kesimpulannya Ghazali. Kalau dikasih banyak batas itu kelihatan bahwa tidak bisa tuntas mesti. Yang saya nyari kebenaran yang enggak diragukan lagi ya. Nah, jadi ilmu kalam dicoret, enggak bisa. Pakai teologi kita enggak bisa ketemu kepastian. Oh, ini masih galau Ghazali ini. Terus kedua cari di filsafat. Bagus, luar biasa filsafat. Cuma catatannya Ghazali, dia unggul untuk ranah natural, matematika, astronomi. Ya, ilmu pastilah. Untuk ilmu-ilmu eksak, pasti filsafat luar biasa. Analisis-analisis rasionalnya sangat memuaskan. Ya, nanti belajar filsafat matematika, filsafat bahasa, filsafat alam. Itu kan kelihatan, ya memang klop, memang alatnya akal. Cuma begitu masuk metafisika, filsafat tidak berdaya. Barang yang tidak terjangkau oleh akal, itu kan namanya di metafisika. Metafisika itu dibalik fisik. Dan nama lainnya metafisika itu kan filsafat spekulatif. Dan begitu masuk filsafat spekulatif, begitu masuk metafisika, bagi Ghazali filsafat tidak memuaskan. Isine ngarang kiro-kiro. Itu yang Ghazali. Lah kok gini akhirnya? Ya kayak kemarin ada emanasi. Akal pertama melimpah ke akal kedua. Akal kedua ini Jupiter. Melimpah ke akal ketiga. Akal ketiga ini Mars. Melimpah. Kok ujung-ujung sampai ke sana? Spekulatif sifatnya. Jadi filsafat itu di level metafisika, katanya Ghazali, metafisika memang puncak, penting. Tapi ternyata filsafat tidak berdaya. Buktinya ya, tidak ada jawaban tuntas. Beda sama filsafat alam, beda sama kosmologi, beda sama matematika. Maka filsafat dicoret sama Ghazali. Jangan salah loh ya, ketika Ghazali nyoret filsafat, itu sebenarnya proses yang dilakukan Ghazali ini proses yang sangat filosofis. Ya gitu itu kerjaannya para filosof. Meskipun harus nyoret dirinya sendiri. Kan tidak ada bidang ilmu yang menghancurkan dirinya sendiri kecuali filsafat. Karena penghancuran itu sendiri itu filosofis karakternya. Ngeritik dirinya sendiri itu hanya ada di filsafat. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang berani menyalahkan dirinya sendiri. Kamu cari silahkan. Yang belajar sosiologi, carilah tokoh yang anti sosiologi. Pasti dari luar disiplin sosiologi. Dari dalam sendiri tidak akan ada. Nah itu maka di level kedua Ghazali mencoret filsafat. Enggak, filsafat ternyata enggak dapat kepastian. Kalau batiniah gimana? Batiniahnya Syiah. Kalau Syiah itu kan akal enggak akan mampu. Empiris, panca indera enggak akan mampu. Dalil, model teologis kalam enggak akan mampu. Karena manusia memang tidak berdaya. Untuk tahu kebenaran yang pasti, ikutlah orang yang paling dekat dengan yang punya kebenaran. Imam. Kalau Syiah kan gitu. Pokoknya ujung paling puncaknya adalah para imam. Merekalah yang tahu kebenaran yang pasti. Karena mereka dekat dengan yang punya kebenaran. Dekat dengan Allah. Itu logika batiniah. Dan Ghazali menjelajah di sini juga, dan kesimpulannya enggak juga. Kenapa? Ya karena imamnya sendiri juga enggak punya sandaran pasti selain dirinya sendiri, modelnya, kebenarannya, perilakunya. Kalau di Ghazali enggak bisa dia jadi parameter kebenaran yang pasti yang tidak diragukan. Kalau dia ngalami dekat dengan Tuhan, kan dia yang ngalami. Kita enggak ngerti, kita enggak bisa lihat. Enggak ada jaminan, enggak manipulatif, kan gitu kalau secara rasional. Meskipun dia bilang, saya dapat wangsit dari anu. Lu kan kamu yang ngalami wangsit. Buktinya dapat wangsit mana? CCTV-nya mana? Rekamannya mana? Enggak. Nah, itu kan susah dibuktikan. Makanya katanya Ghazali, boleh dipercaya, ya kayak teologi boleh kamu percaya, filsafat boleh kamu jalani, termasuk yang model Syiah ini. Tapi katanya Ghazali, tidak membawa kepastian. Aku pingin yang pasti gitu loh, yang tidak ada celah untuk disalahkan. Dan akhirnya penjelajahannya Ghazali terhenti di tasawuf. Khasnya dunia tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah para sufi, ya seperti di Ibnu Sina kemarin agak mirip, tidak mencari kebenaran, tidak mencari kepastian. Otomatis dia pasti, kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri. Panca indera itu kan keluar, melihat keluar. Akal juga nyari objek. Tapi orang sufi itu kebenaran itu dialami secara langsung. Kebenaran dialami itu kebenaran yang kalau dalam filsafat epistemologi namanya kebenarannya intuitif, dirasakan sendiri secara langsung, yang nanti oleh Ghazali disebut zaukiyah, yang puncaknya adalah kasfiyah, terbukanya semua hakikat kebenaran. Tapi jalannya karena dialami, kalau bahasanya Ibnu Sina kemarin kan tahakkuk, dialami. Dialami itu kayak kamu tak ceritain seperti apa manisnya teh ini, kamu mesti masih ragu, masa sih, masa, dan seterusnya. Untuk bisa ngerti gimana manisnya teh, gampang, kamu minum aja. Kamu alami teh ini dan kamu sudah dapat pengetahuan bahwa teh ini manis, dan gak bisa dibantah sudah. Wong ngalami sendiri kok, kan gitu. Itulah nanti yang di Ghazali disebut ilmu laduni, yang dikembangkan oleh Suhrawardi jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku, dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan ya lihat aku sendiri, wong aku dhewe sing minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan sua objek. Jadi sua objek itu kan kayak sua daya itu loh, dayanya sendiri. Sua objek, objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya, pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, enggak ada, ketemunya di dalam. Dialami langsung maksudnya. Ya bukan di dalam terus ada di dalam terus kamu ronsen. Aku tak ronsen nyari Tuhan, dia ya enggak ketemu. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu, maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab, bukan dengan difilsafati, dispekulasi, bukan dengan nyari dalil dalam Quran, dalam enggak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan 1001 tafsir. Filsafat melahirkan spekulasi. Percaya pada orang hanya melahirkan taklid yang gak jelas. Maka alami sendiri kebenaran. Nah itu derajat pengetahuannya katanya Ghazali jauh lebih tinggi. Kamu nulis misalnya tentang bagaimana pacaran itu mengganggu kuliah misalnya, tapi kamu gak pernah pacaran atau hanya baca referensi buku tentang pacaran, levelmu lebih rendah dibandingkan dia yang nulis hal yang sama tapi dia sudah ngalami sendiri bagaimana susahnya dia kuliah sambil pacaran. Itu kan levelnya kan beda. kuliah sambil kerja, gimana rasanya? Hanya dia yang alami, yang ngerti. Kamu yang lihat dari luar mungkin ngerti, tapi level pengetahuannya di bawah. Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di tasawuf. Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Munqidh Minad Dalal itu ketemunya tasawuf. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi, empiris. Dari empiris naik ke akal, terus masuk model dalil ala ilmu kalam, teologi. Naik model rasional ala filsafat. Naik model otoritas ala batini. Dan puncaknya ternyata yang benar model intuitif ala sufi. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali dalam rangka nyari obat kegalauannya dia. Nah, ini kan ilmu yang luar biasa. Menjelajah seperti ini kalau modalnya gak kuat juga agak susah. Jadi ya pelan-pelan diturut dari dasar sampai di puncak dan ketemu. Dan mungkin masih banyak kelemahannya, tapi momen ketemu itu setiap orang harus nyari sendiri-sendiri mana yang kepastian menurut dirinya. Itu sebenarnya yang disebut tanggung jawab intelektual. Kalian kan termasuk kelompok elit intelektual, harus juga punya kesadaran seperti ini. Biar enggak kayak kritiknya Gramsci itu loh, jadi intelektual tradisional, bukan intelektual organik. Intelektual tradisional itu diceramai ya mana, tapi besok diceramahkan ulang ke yang lain. Enggak ada perkembangan, kamu enggak terlibat. Kalau pakai Ghazali ya harus terlibat langsung. Oke. Nah, kita pelan-pelan masuk lagi. Terus ketemu sekarang kebenarannya. Sekarang menjelajahi secara lebih dalam setiap ilmu. Nah, katanya Ghazali, kita harus sadar bahwa masyarakat Muslim yang digarap habis-habisan oleh para filosof dengan tradisi Yunani itu tidak sama. Ada orang yang pokoknya beriman dan tidak pakai tanya-tanya. Ini biasanya disebut awam. Ada orang yang beriman dan berusaha cari dalilnya. Dan ada orang yang beriman dan berusaha menyelami sendiri keimanannya. Menyelami dan mengalami. Itu bedanya. Teman-teman hari ini ngaji itu mungkin level kedua. Sudah beriman dulu dan nyari dasar-dasar dari keimanannya rasional. Mungkin lewat ngaji filsafat, mungkin lewat ngaji hadis, mungkin lewat ngaji. Itu kan ngaji itu kan indikasinya kamu cari dasar rasional, enggak cuma iman terus manut. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu level ketiga. Jadi kamu mengalami langsung kayak penjelajahannya Ghazali tadi. Dan ilmu yang dialami langsung itu biasanya susah hilangnya. Kan sering tak bilang, kenapa sih kok kamu sering baca buku tapi habis baca terus lupa, hilang, tidak ada sisanya. Kamu sering diskusi tapi begitu lepas dari diskusi juga sudah tidak nyambung lagi. Kenapa? Karena kebenaran yang kamu bahas, yang kamu baca itu tidak kamu alami langsung. Ya mesti aja hilang. Kadang-kadang waktu diskusi ingat lagi, oh iya aku pernah baca. Kenapa? Saat itu sedang kamu alami lagi kebenarannya, maka ingat lagi. Makanya agama kan selalu wanti-wanti, hati-hati jangan nyari ilmu aneh-aneh, nyarilah ilmu yang bermanfaat. Nyarilah ilmu bermanfaat itu kan berarti apa? Praksis ilmu dengan teori ilmu nyambung dalam dirimu. Kan gitu. Antara yang diceramahkan dengan yang kamu jalani pas, maka nyambung. Itu ilmu yang dialami. Sehingga kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya sering kan dapat pertanyaan kayak gitu masih sama Pak, saya habis baca itu, ya paham Pak waktu baca, bukunya tak tutup, hilang sudah, gak tahu lagi. Tapi nanti kapan-kapan ya ingat lagi. Sebenarnya itu gak hilang, karena dia mati dalam dirimu, gak hidup. Maka hidupkan. Jadi tugasnya intelektual itu menghidupkan kebenaran, bukan menghafalkan kebenaran, bukan mengoleksi kebenaran. Gak ada gunanya kamu ngerti macam-macam tapi tidak jalan. Nah, mulai sekarang begitu. Jadi kamu dapat kuliah apapun dari dosen, coba dilatih kalau bisa loh ya, latihan pelan-pelan. Oh, yang diomongkan Pak dosen ini nyambung dengan hidupku bagian ini. Ketika aku kayak gini, mungkin kayak teori itu yang dibilang, ah itu nyambung namanya. Biasa kamu akan lebih mudah untuk mengoleksi itu, untuk nyimpen itu sehingga tidak hilang. Oh, ini ketika aku gini, ini teorinya kayak teori ini. Ini kan hidup kebenarannya dalam diri. Oh, berarti aku kemarin salah. Kalau pakai teori itu, mungkin aku pas teori itu kan. Nah, itu berarti hidup berdialog dengan dirimu. Jangan cuma diapal. Karena hari ini ya, trennya kan gitu. Pokoknya sing penting diajar dosennya, ditulis, besok mau ujian diapalkan. Setelah ujian keluar, lali wes. Kamu yang semester 6, kalau ditantang ujian semester 1 mesti gak lulus. Harusnya semester 6 itu wes, apa semester 1 sepele, tapi kan mesti gak lulus. Kenapa? Ya karena wes lali. Catatannya juga sudah hilang. Karena dulu cuma ngopi. Ngopinya kecil-kecil lagi. Waktu ujian ditaruh di bawahnya. Nah ya. Oke. Ya, kelemahannya pendidikan kita hari ini kan itu. Terlalu teknis. Jadi orang selalu sibuk dengan sistem pendidikan. Ya sistem bisa apa saja. Tapi kalau mentalitas kita bukan mentalitas pencari kebenaran, ya hasilnya ya cuma kebenarannya diapalkan dan dikoleksi. Nanti kalau ada yang unik-unik dikit, paling kan kamu upload di Facebook, kamu bikin status, kan paling gitu aja mentoknya. Terus semua orang heran, wah hebat sekali ya, wah sedikit. Kamu seneng guys kalau gitu, padahal temenmu komentar itu basa-basi aja. Kan senengannya gitu kan. Kamu percaya sekali kalau ada orang muju-muju, ada orang diomadol itu. Kadang-kadang kayak kamu komentari temenmu, sebenarnya kan basa-basi. Baru putut cerek, putut depan masjid itu kan. Wah, lama gak ketemu, tambah cakep aja itu. Kamu kan seneng, wah aku dianggap tambah cakep. Padahal itu ya basa-basi. Oke, dan kamu ngerti itu. Oke ya, jadi hidup kan kebenaran. Biar kamu masuk masyarakat agama kelas 3. Kelas 3 itu kelas paling tinggi loh ya. Bukan kelas 1. Selama ini mungkin bagi saya masih kelas 1 juga. Kamu masih pokoknya percaya wailah. Tak ceramai kayak gini kan kamu percaya aja kan. Percaya wailah. Yang menunggu mungkin Ghazali kan kamu gitu mesti. Jadi di level itu kamu masih kelas 1 masih kan. Belum kelas 2. Kalau kelas 2 itu begitu tak ceramai gini, masa sih gitu? Coba nanti tak cek di bukunya. Wah itu kelas 2 sudah. Tapi kalau sudah, iya ya tak cek di bukunya benar. Ini harus tak jalankan ini. Itu kelas 3 sudah. Kalau sudah nyampe kelas 3 tidak akan hilang. Karena dia sudah jadi hidupmu. Itu kebenaran. Oke, makanya kuliah itu paling enak kalau jurusannya sesuai dengan jiwamu. Hari ini banyak orang kuliah yang tidak sesuai jiwanya. Pertimbangannya, ah lumayan ada beasiswanya. Terus padahal kamu ya males jurusan itu, kamu ambil aja lumayan beasiswa. Kan itu pertimbangannya. Ya lulus mungkin, tapi dia tidak akan hidup kebenarannya. Dan kalau kebenaran tidak hidup itu tidak ada gunanya biasanya. Apalagi pekerjaan yang tidak sesuai jiwamu, itu lebih sengsara lagi sudah. Ya kan, terpaksa pak saya itu bisnis. Bisnis terpaksa, soro kamu. Saya itu tidak minat, tidak suka aku ngajar pak, tapi terpaksa gimana lagi harus ngajar. Oh itu gawat. Kamu tidak akan bisa jadi agen menghidupkan kebenaran. Karena untuk bisa menyebarkan kebenaran, kebenaran itu harus hidup dulu dalam dirimu. Tidak ada gunanya kamu ngasih tahu, nasihatin orang macam-macam, kamu sendiri tidak kayak gitu. Gak nyambung sama jiwamu. Tuh, nasihatnya Ghazali banyak yang kayak gitu. Oke, nah ini yang khas dari Ghazali. Ini tak ambil dari Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Katanya Ghazali, sering-sering kamu ngaca diri, sering-sering introspeksi. Kalau ketemunya dirimu itu awam, lakukan 5 hal itu. 1, 2, 3, 4, 5. Awam itu berarti bukan bidangku, bukan wilayahku, bukan, nah itu Itu berarti kamu awam. Kamu mungkin ahli di teknik tapi awam di kedokteran. Ahlinya itu kan awam namanya. Kalau contohnya Ghazali ini, itu sebenarnya ilmu kalam. Jadi gak harus semua orang ngerti filsafat, gak harus semua orang ngerti ilmu kalam, gak harus semua orang ngerti kedokteran, gak harus semua orang ahli matematika. Jadi dibandingkan gimana caranya jadi profesional, kalau Ghazali malah ngajar gimana caranya jadi awam. Itu kan antitesisnya Barat. Barat itu selama ini menengung-nengungkan kamu harus profesional. Tapi kalau Ghazali, ayo jadi orang awam yang baik. Oh, itu gak sembarangan. Jadi awam pun harus belajar. Kenapa banyak chaos hari ini? Karena orang awamnya gak sadar kalau dia awam. Setiap orang komentar tentang politik kah, tentang kesehatan kah, tentang kamu ngomong aja semuanya, gak ngerti batasmu. Itu malah bikin chaos. Kalau Ghazali teorinya kebalikannya. Ayo sadar kapan kita jadi awam. Ya meskipun kalau kamu merasa dirimu, saya gak awam pak karena saya sarjana. Oh iya berarti hidupkan itu. Tapi bagi yang awam, nah itu lima. Yang pertama taktis. Kalau agama taktis itu menyucikan diri, pasrahkan semua pada Allah. Kalau yang non agama berarti ya sucikan diri, pasrahkan pada ahlinya. Ahlinya yang lebih tahu. Nah, jadi kita gak usah cawe-cawe. Hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari, Prabowo kamu komentari, kasus JIS kamu komentari, apa wae kamu komentari, semua hal kamu komentari. Nah, ini yang bikin kacau, bikin rusak. Jadi orang dianggap ngerti segalanya. Saya pernah kejebak sekali di wawancara TV. Metro TV nyari yang ngerti filsafat, terus ada yang rekomendasi aku diwawancara tak. Aku ini wawancara apa Thomas? Anu pak, pokoknya kita cari yang ngerti filsafat. Tak pikir wawancara filsafat. Begitu ngomong wawancara, gimana pendapatnya Pak Faiz tentang Nyai Roro Kidul? Aduh, cari filsafat ujung-ujung takut Nyai Roro Kidul. Live, berarti aku ikipi tak jawab ya, nggak tak jawab ya. Nah, aku ngarang ya iso wae, cuma kan bukan bidangku. Akhirnya terpaksa aku ngomong tentang mitologi, mitologisasi, demitologi dan seterusnya. Enggak ono nyairologi dulu, pokoknya mentalitas orang yang memitoskan sesuatu. Contoh yang dimitoskan nyairologi dulu. Daripada aku enggak ngerti terus ngarang-ngarang nyairologi dulu adalah ciloko. Karena memang bukan ahlinya. Nah, kalau mitologi, mitologisasi, demitologi aku ngerti. Jadi aku ngomongnya ke situ, biar yang lain yang jawab nyairologi dulu. Pertanyaan selanjutnya lebih dahsyat. Gimana menurut Pak Faiz tentang Syekh Siti Jenar? Aduh, habisnya Roro Kidul. Sekarang ketemu Syekh Siti Jenar, judek nih aku, bukan bidangku. Mbok tadi nyari ahli kejawen apa sopo lah gitu. Pak Herman Sindung apa sopo lah. Syekh Siti Jenar tanya aku. Tanya Plato, Aristoteles, takono Sartre tak jawab. Saya Siti Jenar, ya aku ngerti, cuma nih aku ngomong lah, ketawa semua orang. Kamu harus ngerti batas. Hari ini kan orang itu kadang-kadang yang penting terkenal, apa wae, ya wis, dikon diskusi apa wae, ya wis, bisa orang. Enggak, harus taktis. Yang kedua, al-iman wa tasdik, percaya dan membenarkan. Enggak usah cerewet kalau memang bukan bidangnya. Kalau kamu urusan kesehatan, lebih ngerti dokter. Maka kalau kamu berobat, ya harus iman wa tasdik. Kalau dokternya bilang gitu, ya gitu. Nggak usah diajak diskusi. Ya sebentar dokter, saya nggak ngerti dalilnya ini. Kok bisa sampean bilang, enggak. Wong kamu bukan ahlinya kok ngajak debat. Urusan teknik juga begitu. Urusan listrik, ya serahkan ahli listrik. Terhadap ahli listrik, kita iman wa tasdik. Terus yang ketiga, al-iktiraf bil-ajsi, mengakui kelemahan diri. Oh iya ya, aku itu tidak paham ya kalau bidang itu. Aku itu tidak ngerti kalau wilayah itu namanya al-iktiraf bil-ajsi, mengakui kelemahan. Jangan sok, jangan kemenyek kalau bahasa Jawa Timurnya. Tidak ngerti ya diakui aja, tidak ngerti. itu al-i'tiraf bil ajziya, akuilah bahwa di bidang itu kamu tidak ngerti, kamu lemah. Kadang-kadang kan ada orang tidak ngerti aja bisa sombong. Aku kalau belajar itu 2 minggu tak kuasai langsung. Oh, yo, berarti 2 minggu lagi sekarang ya tidak ngerti apa-apa masih kan. Gitu aja, yang tidak ngerti aja bisa sombong kan. Tidak, harus al-i'tiraf bil ajziya, akuilah kelemahanmu. Dan yang keempat, as-sukut anis soal, jangan cerewet. Nggak ngerti cerewet, nyebeli lagi, pertanyaannya ngawur lagi, nggak mengarah lagi, nggak. Nah, itu awam. Dan yang terakhir, al-imsak, menahan diri. Kalau kalam ya antasaruf fil alfat, nggak usah nafsir-nafsir sendiri, nggak usah nakwil-nakwil sendiri, sudah ada ahlinya. Nah ini kalau bagi saya, kenapa tak cuplik dari sini, karena ini teori, bagi saya teori anti profesionalitas, kebalikannya masukannya barat. Gimana caranya jadi awam? Oh, itu penting loh. Mbok anggap kamu tiap hari marah-marah pemimpin, gak ada yang becus, belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu, rakyat, belajar dulu cara jadi rakyat yang baik. Wong kamu juga bukan rakyat yang baik kok ngeritik pemimpin yang tidak baik. Nah itu kan podo wae jan-jan nih, antara yang ngeritik sama yang dikritik. Latihan jadi awam. Oh, itu teori yang khas. Oke, karena kadang-kadang kan orang itu berpikirnya satu kutub, kutub yang lain gak dipikir. Hari ini misalnya contoh, saya lupa baca di mana itu kan tentang obat kuat. Jadi di mana-mana orang selalu ribut gimana ada obat kuat biar kita tahan lama gitu. Ada nggak kira-kira yang mikir obat yang justru menurunkan gairah? Kan banyak orang yang gairahnya meluap-luap, ada yang selingkuh, ada yang sekarang mungkin kalau kamu punya ide baru menjual obat penurun gairah biar nafsunya nggak kegedean misalnya, mungkin laku juga ya. Lo kan gak bisa kan orang mikir di kutub sebaliknya, selalu mikir obat kuat, sekali oles langsung on klinik, kan selalu mikir yang ngono kabeh. Lah itu kan bagi orang yang sedang lemah. Lah kayak gini anak-anak muda nafsune dhuwur, gak ada sasarannya kan, kok ditawari obat kuat, ya harusnya obat yang agak melemeskan sementara lah untuk biar gak ganas-ganas banget. Nah itu mungkin coba aja gimana caranya. Kalau agama kan rumusnya cuma puasa, Allah Pak sudah nafsu disuruh lapar lagi malah sengsara. Wah, mungkin kamu herbal untuk menurunkan hasrat. Wah itu kalau ada kayak gitu bagus. Itu namanya mikir kebalikannya. Ghazali yang mikir wali aneh, oh, kabeh kok mikir profesionalitas. Lah gimana, gak banyak orang pinter untuk jadi awam. Nah, maka terus dia nulis Iljamul Awam, gimana caranya mengendalikan orang awam. Oke, mulai masuk ke filsafat. Ya, dimulai dari ilmu. Tadi kan epistemologinya sudah dari al-mungkin minat dolal. Bagi Ghazali, nah ini pelan-pelan dilihat, alam semesta ini realitasnya adalah 4 dimensi, bukan 3 dimensi tapi 4. Dimensi pertama adalah dunia fisik, alamul mulki wasyahadah. Dimensi fisik yang kelihatan, bisa diakses oleh panca indramu, itu dimensi pertama. Alatnya sederhana, alat paling primer adalah panca indera. Akal itu membantu mengkonstruksi hasil persepsi dari panca indera. Ini untuk alamul mulki wasyahadah. Di atas itu ada realitas dimensi kedua, yaitu yang disebut alam jabarut, alam mental, alam emosi. Nanti kalau di sufi-sufi kadang-kadang yaitu alam bangsane jin, bangsane itu ada di alam jabarut. Ya bahasa sininya dunia mental. Kalau sekali-sekali baca Abduh misalnya, ya jin itu sebenarnya daya, malaikat itu daya, jin itu virus, bakteri, itu sebenarnya masuk kelompoknya jin. Kalau coba dibaca Abduh itu, karena dia kan banyak terpengaruh rasionalitas sains yang baru, maka dia ingin menafsirkan Al-Quran yang di Al-Manar itu yang sesuai dengan sains. Maka dia menafsirkan ya jin itu sebenarnya virus dan bakteri-bakteri. Jadi kalau kamu sedang flu, berarti ada bakteri masuk dalam tubuhmu, itu sama dengan kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau pakai bahasanya Abdul. Jadi kalau sedang, kok kamu flu pilek, ya ini baru kesurupan nih, nah, harus dirupiah itu biar jinnya keluar. Rupiahnya pakai Paramek dan pakai Neosep. Oke, alam itu alam Jabarut yang panca indera gak bisa ngakses, dunia mental. Karena kan panca indera itu terbatas, peraba itu hanya untuk permukaan selevel apa. Kemudian mata itu sekian head, di atasnya dikit, gak bisa kelihatan. Kalau kamu gak latihan gak akan bisa. Misalnya aura, aura itu sebenarnya level gelombangnya di atasnya, level gelombang yang dijangkau matamu sedikit. Kalau kamu agak serius latihan mungkin cepat untuk lihat aura. Cuma kamu gak terlatih maka gak bisa. Ya kayak suara itu loh, suara itu kan di atas gelombang dikit kamu gak bisa dengar. Nah itu alam Jabarut. Ada dunia dimensi ketiga, yaitu alamul amri wal malakut, dunia para malaikat, dunia metafisika, eskatologis, barzah, surga, neraka. Itu alamul amri wal malakut. Jadi tidak bisa digambarkan. Sama Jabarut sebenarnya juga tidak bisa digambarkan, yang karena gambar kita terbatas oleh alamul muluki wasyahada. Seandainya disuruh gambar pun pasti terikat dengan dunia fisik. Kayak minggu lalu, gambaran kita, tasawurnya pasti tasawur yang fisik. Malaikat pun di kepalamu juga, malaikat kan versi fisik. Malaikat itu pakai jubah, jubahnya putih, jenggotnya panjang, terus tiap hari berkeliling sekitar kita. Itu kan fisik. Padahal mungkin gak kayak gitu, ilustrasimu aja. Iblis juga begitu. Iblis itu dia pakai apa? Iya, pakai tanduk, terus punya taring, punya kan itu gambarmu aja. Apa kayak gitu? Kita enggak ngerti karena dia dunia di balik fisik. Ada sosoknya iya, tapi enggak terjangkau oleh matamu. Mata akal kita dengan khayalnya, dengan tasawurnya menggambarkan sesuai persepsi. Sebenarnya barang fisik pun yang belum pernah kamu akses, itu juga kamu gambarkan sesuai pengalamanmu. Misalnya kamu tak bilang, di Gamping sana itu, di belakangnya toko apa, ada orang jualan sate, enak, laris banget di sana. Loh kamu gak ngerti, oh, gak pernah ke sana. Cuma kan muncul gambarmu orang jualan sate itu, kira-kira ya mungkin yang sate. Nah kan muncul gambar orang jualan satenya kamu punya, kamu bisa gambar. Tapi aslinya kamu gak ngerti, maka kamu ngarang. Jadi kalau ada yang bilang alam goib itu, enggak, alam goib itu yang kamu gak ngerti itu goib. Ayo kita jalan-jalan ke alam goib, itu berarti jalan-jalan ke tempat yang kamu belum pernah ke sana. Iya, karena begitu kamu pernah lihat, ya dia gak goib lagi. Meskipun itu jin, kok kamu bisa lihat, itu berarti dia gak goib. Namanya goib itu ya gak ada, kamu gak bisa akses. Kok bisa lihat, sudah gak goib lagi berarti, kan gitu. Jadi kamu misalnya belum pernah ke Jakarta, Jakarta itu goib bagimu. Informasinya belum pas, kamu hanya tahu katanya. Mekah itu mungkin bagi kamu hari ini, Mekah itu barang gaib. Kamu gak pernah lihat aslinya, hanya dikasih tahu. Dan puncaknya alam, realitas empat dimensi adalah alam lahud, Al-Hadroh Ar-Rububiyah, ketuhanan. Kalau As'arian kan ars, alam yang ya, apalagi yang ars, kita tidak akan bisa menjangkau. Hanya nafas yang mutmainah yang nanti nyampe sana. Nafas kita masih belum level. yang Jabarut aja ya belum nyampe, apalagi yang Malakut, apalagi yang Lahut. Jadi ada 4 dimensi alam. Dan jangan dibayangkan ini naik ke atas loh ya, alam-alam ini. Ini cuma dimensi. Dimensi itu kan kayak ini ya kan, ada dimensi apanya, ada barangnya ya cuma ini, cuma banyak dimensinya. Ada kacanya, ada airnya, ada tutupnya. Itu kan namanya dimensi-dimensi. Gitu loh. Mungkin di balik ini deket aja itu, disitulah Jabarut, terus sebelahnya Jabarut sana itu alam Malakut sebelahnya. Nah itu modelnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan terus, oh ini berarti naik ke atas, agak atas sedikit yang sekitar bulan sana alam, enggak. Jangan, bayangannya tidak ke sana. Makanya kalau Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh itu kan bayanganmu terus naik ke atas, wuh, sampai mana naik ke atas itu. Ketemu Tuhan enggak perlu naik ke atas terbang. Karena dia hanya ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita sekarang. Itu bagi analisisnya Ghazali. Nah, setelah tahu alam, sekarang masuk ke analitiknya, judgment pengetahuannya. Kalau tadi alam berarti obyeknya, nah sekarang masuk ke alatnya sebelum berfilsafat. Analitiknya Ghazali punya 5 judgment. Yang pertama ilm, yang kedua i'tiqad, yang ketiga zan, yang keempat syak, yang kelima waham, dan yang paling rendah jahal. Kalau agama kan punya halal, haram, mubah, makruh. Kalau pengetahuan itu ada 6. Yang pertama ilm. Ilm itu berarti sudah tahu pasti. Saya tahu pasti bahwa pengajian malam Kamis hari ini jalan. Memang sudah jalan. Jadi ini sudah jadi ilm. Tadi sebelum pengajian ini berjalan, itu kamu mungkin masih i'tiqad. Saya yakin nanti malam ada ngaji filsafat, sudah diumumkan oleh takmirnya, sudah diumumkan di Facebook. Tadi ketemu Pak Faiz di kantor juga bilangnya mau masuk. Nah itu i'tiqad. Kamu yakin dengan kuat, dengan pasti itu i'tiqad. Di bawahnya i'tiqad ada namanya zan. Kalau zan itu kamu yakin, antara yakin dan ragu, cuma yakinnya lebih besar. Itu zan. Saya yakin sih nanti masuk, cuma sepengerti hujan ya. Ini kan musim hujan, nanti kalau hujan terus mungkin ya libur. Itu zan. Yakinnya lebih besar daripada tidak yakinnya. Di bawah zan ada syak. Kalau syak itu 50-50. Antara kemungkinan iya dan kemungkinan tidaknya itu sama. Jadi imbang, itu syak. Di bawah syak ada waham. Kalau waham itu lawannya zon. Kalau zon tadi kemungkinan iyanya lebih besar, kalau waham kemungkinan tidaknya lebih besar. Dan level paling rendah itu jahil. Kalau jahil itu tidak ngerti apa-apa, gak ada isinya, itu jahil. Ini judgment pengetahuan. Tentang apapun pengetahuan yang ada di kepalamu, coba dicek apakah levelnya ilm, kamu yakin kebenarannya, pasti gak bisa ditawar, atau itu i'tiqad saja, kamu gak punya bukti tapi kamu yakin benar, atau levelnya zan, kamu masih ragu-ragu tapi lebih cenderung kebenarannya, atau syak 50-50, atau waham lebih cenderung tidak benarnya, atau jahil, saya tidak ngerti apa-apa. Itu harus jelas. Ini enak kalau kamu sedang diskusi. Orang ini kok ngomong tentang Jokowi ya, kira-kira pengetahuannya tentang Jokowi itu level ilm, apa level i'tiqad, apa level zan, apa level syak, waham atau jahil. Nah itu kamu bisa pakai analisis ini. Oh dia ngawur itu mesti. Ada isinya tapi lebih banyak salahnya mesti. Wong dia bukan dari partainya Jokowi. Berarti levelnya masih waham. Oh tapi kemarin dia bikin survei. Oh iyalah naik dikit syak. Nah itu enak. Ada judgmentnya. Biar kamu gak gampang percaya aja. Oh itu ya pantas yang TV-nya Abu Rizal Bakri, ya mesti ngomong Abu Rizal Bakri. Berarti informasi tentang Abu Rizal Bakri dari TV itu, oh itu mungkin levelnya syak atau zon atau hal kayak gitu, bukan ilmu. Nah itu, ini namanya metode analitik. Kalau di barat gak ada. Barat itu hitam putih, apalagi modern. Makanya orang Islam hari ini jangan deso cara mikirnya, harus agak sudah gradasi. Para ulama zaman dulu gak pernah klaim ngerti dan tidak ngerti, enggak. Ada ngerti, ada setengah ngerti, ada tengah-tengah, ada setengah gak ngerti, ada gak ngerti. Berarti ada gradasi. Kalau tak tanya Islammu hari ini itu Islam yang sudah ilm apa i'tiqad apa dzan apa syak apa waham apa jahil. Oh itu silakan kamu analisis sendiri. Saya enggak mau mendiskusikan itu karena ilmuku tentang itu masih syak. Saya ragu-ragu benar apa salah. Bahkan waham. Menurutku kok lebih cenderung salah ya. Makanya saya enggak mau ngomong. Oh itu enak. Hukum kan juga gitu, kalau Islam kan ada haram, halal, sunnah, mubah, makruh kan. Cuma hari ini umat Islam semakin tidak pinter. Kalau ada apa-apa yang kamu tanyakan, itu halal apa haram? Selalu gitu. Belum di antara halal dan haram itu masih banyak kategori. Kamu mesti haram. Halal apa haram? Mikirnya rokok itu halal apa haram? Kan selalu begitu. Pacaran itu halal apa haram? Kan selalu begitu pertanyaannya. Mbok yang lengkap. Halal, haram, apa mubah, apa makruh, apa sunnah. Oh, kan gitu. Ya kan? Bagi saya rokok itu wajib, Pak. Oh, ya enggak apa-apa. Bagimu kan? Bagi yang lain haram. Bagi yang sana mubah, bagi yang sini makruh. Kan gitu. Sesuai konteksnya sendiri-sendiri, itu hukum. Oke. Nikah aja kan kadang bisa jadi haram. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Nikah yang tujuannya pokoknya saya anti wanita, Pak. Saya pengin nikah kemudian tak ajar, tak pukuli, tak anu. Nah, itu haram kamu nikah. Tujuanmu nikah pengin balas dendam. Karena kemarin diputus terus sama pacarmu terus. Saya mau nikah, Pak. Lu malah diputus, enggak, saya mau balas dendam. Nah, haram berarti kan? Mungkin kadang-kadang sunnah. Saya sudah punya kerjaan sih, Pak, meskipun enggak besar gajinya tapi lumayan bisa hidup. Punya pacar juga, tiap hari kita boncengan berdua, Pak, kadang kemalaman juga kadang. Nah, itu mungkin lebih baik kamu nikah deh. Sudah sunah muakkad kalau kayak gitu. Ya, daripada gawat atau malah wajib. Wah, ini Pak gawat, Pak, kalau enggak ini kejadian ini. Ah, kawin. Wajib gitu malahan, ya kan? Oke. Atau mungkin makruh. Nah, ini ya saya sudah pacaran sih, Pak, cuma kalau saya nikah ini kuliah bubar mesti, Pak. Ini tak kasih makan apa ini, Pak? Nah, itu mungkin ya jangan dulu lah. Makruh itu berarti levelnya. Pengetahuan juga gitu, gitu loh. Ini sudah ilmu, Pak. Saya yakin benar dan saya punya dalil. Oh, ini belum, Pak. Saya masih yakin benar aja, cuma dalilnya saya belum ngerti. Itu i'tiqad. Saya yakin benar, Pak. 80% lah, Pak. Yakin. Itu zon. Saya ragu-ragu ya, Pak. Mungkin benar, mungkin salah ya. Itu syak. Menurut saya kok kemungkinan besar salah ya, Pak. Itu waham. Kalau saya enggak ngerti apa-apa, Pak, saya nyerah, Pak. Itu jahil namanya. Loh, gitu loh. Jadi ada apa-apa itu di level. Jangan ngamuan, jangan kalau enggak Jokowi ya Prabowo. Yang lain emangnya enggak ada ya. Harus agak cerdas sedikit. Oke, itu metode analitik. Oke. Ilmu kalau Ghazali luar biasa. Kapan-kapan kalau ada yang kuliah S3, bikinlah disertasi tentang ilmu menurut Ghazali. Betapa luasnya kategorisasi, ciri, macam-macam. Kalau Ghazali panjang kalau dia ngomong ilmu. Ada ilmu syariah, ada ilmu ghairu syariah. Ghairu syariah ilmu umum, syariah ilmu agama. Syariah itu ada usul, ada furu', ada muqaddamat, ada mutammimat. Usulnya ada ilmu Quran, sunnah, ijma' dan asal sahabah. Itu ilmu dasar. Setiap muslim harus ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, ngerti ijma', ngerti asar. ada furu'. Furu' ini pendukungnya. Ya, misalnya seperti fikih, kalam dan lain sebagainya itu furu'. Ada ilmu yang muqaddamat, ilmu pengantar. Mengantarkan ke ilmu-ilmu yang di atasnya, misalnya bahasa, nahu, sorof, balaho dan lain sebagainya. Ada ilmu mutammimat, ilmu penyempurna. Misalnya ilmu qiraah, ilmu musik, ilmu dan sebagainya. Itu mutammimat syariah. Yang ghairu syariah yo semua ilmu yang di luar ilmu agama. Ada ilmu doruri, ada ilmu iktisabi, ada ilmu laduni. Laduni gak perlu tak jelaskan, tadi sudah tak singgung sedikit. Kalau ilmu doruri itu ilmu yang jelas dengan sendirinya, gak usah dikejar. Kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas, kalau pagi itu sejuk, itu kan doruri itu. Kamu gak perlu kuliah sampai level berapa untuk ngerti itu. Anak TK aja ngerti. Ilmu doruri. Kenapa ya ini kok perutku kerucuk-kerucuk ini ya. Ini mungkin, wah ini harus diteliti pakai filsafat. Nggak usah, itu doruri. Kamu lapar. Sederhana. Nggak perlu jelimet-jelimet. Nggak harus semua levelnya filsafat. Nggak harus filsafat air teh, filsafat laptop, filsafat. Nggak usah, banyak yang doruri itu. Sudah otomatis. Kenapa ya kok suaraku agak serak ini, tenggorokanku agak ini. Ini mungkin ada, wah, aksioma-aksioma ada. Nggak usah, itu kamu namanya haus. Minum aja selesai. Doruri. Otomatis, nggak usah mikir, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah tentang itu. Ada yang iktisabi. Kalau iktisabi harus belajar, harus dikejar, harus dicari dalilnya, dicari dasarnya. Dan laduni, kalau laduni gak usah dikejar, siapkan aja dirimu agar layak menerima pancaran dari atas. Itu laduni. Jadi ada yang gak perlu kamu kejar karena dia otomatis dapat. Ada yang harus kamu kejar, ada yang kamu siap-siap aja, siapa tahu dikasih. Itu jenisnya ilmu. Jangan salah, gak harus jadi nabi kamu untuk dapat pancaran laduniah itu. Kan kamu sering, kalau mikir sendiri buntu tiba-tiba, oh iya mungkin itu sebenarnya pancaran peltian-peltian dari atas. Kan kamu sering judek, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba ketemu. Nah itu laduni namanya, ilhamiah. Kalau orang Jawa menyebutnya wangsit, wahyu, ilham, dan seterusnya. Ada ilmu yang mahmudah, ada ilmu yang mubah, ada ilmu yang madzmumah. Hampir semua ilmu mahmudah. Banyak ilmu yang levelnya di bawah mahmudah, yaitu dia cuma mubah. Kamu ngerti teori tentang catur, enggak apa-apa kalau di Ghazali contohnya itu. Boleh kok. Tapi dia enggak terpuji, levelnya tidak tinggi. Karena kadang-kadang dengan catur orang lupa segalanya. Nah, kamu ngerti cara mengoperasikan TV itu ya boleh. Kamu ngerti teknik apa boleh. Tapi ada yang mahmuda, ilmu-ilmu agama, kamu ngerti astronomi, ilmu itu mahmuda. Ada juga yang madzmumah, tercela. Teknik ngutil misalnya, nah itu ilmu juga. Cuma ya buat jangan, ngapain sih kamu belajar itu, buat apa? Cara maling, ah gak usah. Lu kan kalau gak ngerti caranya maling, kan kita gak bisa pak ngatasi maling. Ya kalau gitu ilmunya jangan disebut cara maling, tapi cara ngatasi maling. Kan gitu. Kan kamu sering gitu kan, lu kita harus ngerti ilmu. Ya gak harus. Kalau cara ngatasi maling mahmuda, ilmu maling itu tercela. Ilmu santet misalnya, ini jelas tercela. Lu pak kan kalau sekedar ilmu aja, enggak, itu tercela jelas. Karena enggak ada gunanya. Gunanya pasti untuk jelek. Kan untuk ngatasi pak, harus tahu yang diatasinya. Kalau untuk ini, yuk, kamu belajar aja cara ngatasinya, enggak perlu belajar ilmunya. Nah, itu ilmu yang mazmumah. Kemudian juga ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang enggak boleh diwakilkan. Setiap orang harus menguasai itu. Ada yang fardu kifayah. Cukup orang lain enggak apa-apa. Kalau di Ghazali fardu ain itu contohnya ilmu-ilmu agama dasar dan praktis itu fardu ain. Setiap orang harus ngerti caranya sholat. Enggak boleh diwakilkan, itu fardu ain. Alah cukup kamu yang ngerti sholat yang benar, aku manut aja, enggak boleh. Karena dia tidak fardu kifayah. Yang fardu kifayah ya kamu belajar teknik elektro, teknik industri, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada memang sekelompok umat Islam yang menguasai itu. Tapi enggak harus semuanya, beberapa sudah cukup. Tapi kalau enggak ada sama sekali, enggak ada semua, dosa. Harus ada. Matematika misalnya, harus ada yang bisa, karena banyak fikih yang butuh matematika. Ngitung waris, ngitung zakat, itu kan butuh matematika. Cuma gak harus semua ahli matematika, cukup beberapa yang ahli. Nah nanti yang lain tinggal dibantu. Tapi kalau gak bisa semua malah dosa. Itu kan namanya fardu kifayah. Jadi ya kayak yang filsafat ini loh ya, harus ada yang seneng filsafat, tapi gak harus semua harus ngerti filsafat. Kalau semua ngerti filsafat malah susah. Isinya yelah-yelah mesti kan gak mau ngerti. Wah filosof kabeh mesti ragelum kerja, kawinannya diskusi terus. Orang elit itu jangan semua, elit itu harus sedikit, sisanya awam aja. Gak apa-apa. Itu di Ghazali sebenarnya masih banyak. Ghazali punya, itu bisa tebel kalau kita mau nulis tentang ilmu menurut Ghazali. Secara umum kalau di Ghazali dua ini ilmu itu, yang tadi iktisabi sama laduni, ilmu yang harus dikejar dan ilmu yang hanya bisa diterima. Khuduri sama khusuli. Kamu kuliah itu ilmunya ilmu khusuli. Torekotan itu biasanya ilmu khuduri. Jadi torekot itu kan tidak cari ilmu, tapi dia bisa berbuah ilmu kalau dianugerahi oleh Allah dengan laduniyah, dengan mukasyafah. Caranya bersihkan diri. Kalau dirimu bersih dan oleh Allah dianggap layak untuk dianugerahi, akan dikasih anugerah. Caranya seperti itu kalau untuk yang laduniyah. Oke, kita masuk lagi ke isu yang lain, nur. Mungkin ada yang tertarik dengan teori cahaya. Ghazali sendiri menulis satu risalah kecil yang judulnya Miskatul Anwar, Miskat Cahaya-Cahaya. Nanti kalau mungkin setelah kita ngomong ini masuk ke Isroki, di situ nanti kita akan ketemu Suhrawardi dengan teori cahaya yang lebih detail. Nanti kalau waktunya agak panjang, mungkin kita masuk juga ke Al-Hallaj dan Ibnu Arabi untuk bisa melihat seperti apa teori nur. Jadi nur itu juga ada levelnya. Ada level nur menurut orang awam, nur menurut khawas, orang khusus, dan nur menurut khawasul khawas. Jadi cahaya itu, ya kalau bagi orang awam, cahaya itu sifatnya fisik, seperti yang kelihatan. Medianya indera. Kalau ada orang ngomong cahaya, kan cahaya itu ya, kalau ada senter di senter ke, ya itulah cahaya. Wah ini orang alim ini, wajahnya bercahaya. Itu sebenarnya logikanya awam. Kamu hanya percaya cahaya kalau ada buktinya, kamu bisa lihat barangnya. Di atas itu ada level cahaya yang lebih tinggi, yaitu cahaya pemahaman, kecerdasan, kepandaian. Itu sebenarnya cahaya juga, medianya akal. Maka orang pinter itu kan auranya beda dengan orang yang tidak pinter, karena ada cahayanya. Jadi kalau kamu sudah bisa menangkap cahaya dari ilmu, levelmu sudah naik, kamu khawas. Tapi kalau kamu masih belum bisa, yang hanya bisa kamu tangkap ya cahaya listrik, cahaya senter, cahaya, wah kamu wajahmu berseri-seri bercahaya, itu berarti masih awam. Dan ada level cahaya bagi khawasul khawas. Khawasul khawas itu cahaya kasyaf. Jadi cahaya bersihnya jiwa. Kalau kamu sudah mengalami ini, nanti berarti kamu sudah khawasul khawas. Yang ada untuk jiwa bersih berarti semua keluar, satu-satunya penghuninya dalam dirimu hanya Allah. Dan itu yang disebut puncaknya cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ard dan seterusnya. Masalu nurhi kamiskat al-miskatu fil misbah al-misbahu kasujaja dan seterusnya. Jadi Allah itu puncaknya cahaya. Orang khawasul khawas bisa ketemu puncaknya cahaya ini. Dan kalau kamu bisa menangkap itu, berarti kamu levelnya khawasul khawas. Ya kalau sudah mahasiswa, mungkin kamu tidak awam lagi, paling tidak kamu khawas. Kamu sudah bisa menangkap cahaya kebenaran yang sumbernya akal. Itu teori cahaya. Jelasnya bisa kamu lihat di Miskatul Anwar. Nanti ada level-levelnya cahaya, mulai Nurul Anwar, Nurul Akrob dan seterusnya. Teori tentang jiwa. Saya agak cepat ya, Ghazali agak banyak. Oke, jiwa kita ada 4 dimensi. Kalau tadi kan 4 dimensinya alam, manusia juga 4 dimensi. Yang pertama dimensi fisik, jasmani. Yang kedua dimensi nabati, ketumbuhan. Yang ketiga dimensi hewani. Dan yang keempat dimensi insani. Dalam diri kita ada fisiknya, ada barangnya, daging, tulang, rambut, apalagi darah, itu kan fisik. Barang raga, barang jisim, jasmani. Di balik itu ada dimensi tumbuhan. Kamu makan terus berkembang jadi semakin besar. Itu dimensi tumbuhannya. Kalau barang kayak gelas ini, begitu jadi segini, ya segini terus, dia gak berkembang. Dia gak punya daya nabati. Manusia punya daya nabati, kayak tumbuhan. Awalnya kecil, dia jadi besar. Ada yang rontok juga. Ada yang belum tua sudah rontok rambutnya, rontok giginya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau daya hewani, daya gerak dan persepsi. Tumbuhan itu pasif. Diem, tumbuh, semakin besar, semakin tinggi. Kalau hewan, dia punya daya gerak. Punya persepsi, menangkap, mengekspresikan lewat gerak. Lihat mangsa, dikejar. Lihat, pingin naik, pingin turun, pingin jalan-jalan, itu hewan. Daya gerak. Kalau tumbuhan, enggak. Kalau tumbuhan itu diem dan yang penting tambah besar. Jadi, kalau kamu misalnya malas-malasan, malas pak, mau ngapa-ngapain malas, pokoknya diem aja, yang penting makan dan gemuk. Nah, itu daya tumbuhan. Berarti dalam dirimu lebih dominan tumbuhannya. Tiap hari cuma di depan laptop, di depan TV, diem, melongo, nonton, aja waktunya makan, makan. Terus akhirnya, wah kamu tambah gemuk ya. Daya tumbuhan itu. Jadi kamu hidupnya kayak tumbuh-tumbuhan, gak ngapa-ngapain, ngeleset terus. Di atasnya itu ada daya hewani. Nah, kamu suka touring, traveling, jalan-jalan. Nah, itu sebenarnya yang mendorong itu daya dimensi, namanya dimensi hayawaniyun. Punya hasrat, punya ambisi, punya cita-cita, punya marah, punya tersinggung, punya itu hayawaniyun. Di atas hayawaniyun itu daya insani. Cirinya insani yang paling gampang adalah rasionalitas, akal. Jadi itu saja yang paling membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain yang di bawahnya. Jadi begitu kamu kehilangan akal, malas mikir, tapi nyak-nyakan kesana kemari sakarepe dhewe, itu hewan yang hidup. Tapi kalau kamu malas nongkrong, hewani gitaran, nongkrong nonton TV, Facebookan, laptopan, itu hewan, tumbuhan yang hidup dalam dirimu. Sing penting mangan dan tambah lemu, ngono tok. Jadi ada 4 dimensi dirimu, silahkan kamu perhatikan sendiri perkembangannya. Dan itu nanti menentukan kebahagiaan. Di belakang ada teori kebahagiaannya Ghazali. Akal teoritis mirip dengan Ibnu Sina kemarin, agak tak loncati ya. Karena di Ibnu Sina dibahas banyak, dan teorinya agak sama. Ada akal mustafad, ada akal bil fi'il, ada akal bakat, akal bil malakah, ada akal potensial. Ringkasnya begini, akal potensial itu kamu punya potensi untuk mikir. Ketika mulai dipakai mikir dengan aksioma-aksioma dasar, maka dia disebut al-aklu bil malakah. Ketika sudah dipakai mikir disambungkan dengan realitas, maka dia disebut akal bil fi'li, akal aktual. Kalau yang bakat tadi masih akal-akalan, masih dari akal ke akal, masih ngiro-ngiro, enggak ada kenyataannya. Tapi kalau kamu sudah nyambung sama kenyataan, itu namanya sudah akal aktual. Dan yang paling tinggi adalah akal mustafad. Kalau akal mustafad, kalau akal aktual itu cari kebenarannya ke bawah, ke realitas. Kalau akal mustafad itu naik ke atas, ketemu dengan akal faal, ketemu dengan akal 10, akal aktif. Nah itu akalnya malaikat kalau bahasanya Ghazali. Naik ke atas, kerjaannya para arif. Tapi kalau akal aktual itu ke bawah, mikir kenyataan sehari-hari. Kalau akal properti itu akal yang dipakai untuk berhayal, ngelamun, merenung. Itu kan tafakur, itu kan dari akal ke akal. Itu namanya akal habitual, akal bil malakah. Kalau yang paling awal, akal potensial itu hanya kamu punya potensi mikir tapi belum dipakai. Itu namanya akal potensial, hayulani. Kamu punya potensi, terus dipikir tanpa dihubungkan dengan kenyataan, terus dihubungkan dengan kenyataan, terus nyari kebenaran ke atas. Itu akal teoritis namanya. Daya teoritisnya akal. Ada lagi daya praktisnya akal. Kalau daya praktis ini akal yang ngatur fisik. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan kamu lakukan. Nanti hubungannya sama akhlak, itu namanya akal praktis. Kalau tadi akal teoritis kan berpikir abstrak, mencari kebenaran, mencari hakikat. Kalau akal praktis, mikir apa sih yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan. Itu akal praktis. Roh, ya jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ tak contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau enggak ada prosesornya, enggak ada gunanya. Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa bukan, sebenarnya candelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada teh. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari ruh. Kalau gak ada ruhnya, orang mati apa orang pingsan misalnya, ruhnya gak aktif, meskipun dia kamu buka, kamu ketawa-ketawa di depannya, kamu hai hai, gak ngerti dia, gak paham dia. Kenapa gak ada ruh? Itulah. Meskipun ada cewek cakep di depannya lewat, dia tidak akan kaget. Meskipun itu ada cewek. Tapi kalau rohnya hilang, tidak ada gunanya. Kayak komputer tanpa prosesor. Itu roh di Ghazali, dalam diri manusia. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi selain akal ada roh. Roh itu daya jiwanya. Selain roh ada kolob. Jadi kolep ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kamu menyebutnya nurani. Ada kolep fisik, ada kolep non-fisik. Kolep fisik itu yang kamu sebut jantung. Kolep non-fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisisnya Ghazali. Jadi dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah, bukan akal. Kalau akal itu raja, raja itu yang ngatur. Cuma penentunya kolb. Kadang-kadang akal itu hanya mencari benarnya sendiri, tapi kalau kolob tidak bisa ditipu, nurani. Manusia bukan manusia ditentukan oleh nurani. Dia menentukan perbuatannya manusia. Kamu jadi anak soleh atau anak mursal itu kuncinya ada di kolob, bukan di akal. Karena kalau akal mursal pun bisa dicarikan dalilnya, tapi kalau nurani gak bisa. Makanya Nabi bilang, kalau ada urusan senjelimut apapun, tanyakan hatimu. Maksudnya tanyakan nuranimu kalau masih hidup dan terang. Kalau gelap ya waduh wae, kamu tanya juga jawabannya gelap. Itu kolab. Makanya ala inna fil jasadi mudghatun idza shaluhat shaluhal jasadu kulluh dan seterusnya. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik mesti anak ini semuanya. Itu kolab. Makanya kita selalu disuruh berdoa ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Qalb itu artinya balik memang, karena dia sering ganti-ganti. Itu qalb. Di luar qalb ada nafs. Kalau nafs itu kalau bahasa Indonesianya ya gampang-gampangnya nafsu, hasrat. Nafs penting karena kalau enggak ada nafs kamu enggak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas, kita akan pasif. Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani. Kalau enggak dia jadi liar dan enggak akan jadi mutmainnah. Yang bisa bikin dia mutmainnah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal. Makanya nafasmu harus jadi mutmainah. Kalau belum mutmainah kamu gak akan bisa ketemu Allah, gak bisa irji'i ila rabbiki. Itu nafas. Jadi hasrat ya nafsu kalau kamu menerjemahkannya. Ya meskipun nafsu bukan sekedar nafsu itu, tapi nafsu makan, nafsu maju, nafsu berkembang, itu semua nafsu. Kalau gak dikendalikan jelek. Harus dituruti tapi tidak liar. Makan itu ya, tapi tidak dibiarkan. Harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya. Dikendalikan oleh akal misalnya jangan makan banyak-banyak. Kalau kebanyakan kamu malah bunuh diri. Akal yang mengendalikan, meskipun itu enak. Atau nuraninya, mbok jangan makan banyak-banyak, temenmu belum makan sejak pagi. Itu nurani. Kalau dibiarkan liar, nafsu itu bahaya. Bahwa kamu suka dengan lawan jenis ya, tapi jangan liar. Kalau liar akan makan dirimu sendiri, tidak akan mutmainah. Kalau nggak percaya cobaan sendiri, pacarannya liar, sakarepmu sak senengmu, pasti kamu sendiri nggak tenang. Kenapa nuranimu nggak rela? Akalmu juga diam-diam bilang nggak boleh kayak gitu itu. Jadi jangan cari penyakit. Kalau nggak percaya coba aja. Jangan dicoba. Percayalah, ini levelnya iktikot sudah, hampir ilm. Bukan waham lagi. Jadi nafas, kendalikan itu. Oke. Tahafut-tahafut tak singgung sedikit. Mungkin besok di Ibnu Rus saya agak panjang ngomong ini. Kalau di Ghazali gak enak karena jawaban dialognya itu ada di Ibnu Rus. Kalau di Ghazali jenis filosof ada tiga, ada filosof materialis, ada filosof naturalis, ada filosof ketuhanan. Filosof materialis, ini filosof yang tidak percaya Tuhan karena yang hanya dipercaya materi. Alam ini sangat tidak ada penciptanya, hanya dia saling mempengaruhi kemudian muncul macam-macam seperti ini, itu materialis. Sampai modern, postmodern masih hidup. Kelompok yang disebut Dahriyun materialis. Di atas materialis ada namanya Tobiiyun naturalis. Orang naturalis ini lebih tinggi daripada materialis karena dia ketemu Tuhan. Cuma dia belum ketemu Allah, belum ketemu Rasul, belum ketemu itu kelompok naturalis. Kayak misalnya filosof yang bilang alam ini pasti ada penciptanya karena segala sesuatu ada sebabnya. Dari sebab-sebab puncaknya itu Allah. Oh, puncaknya itu Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Naturalis hanya sampai ini. Percaya bahwa ada Tuhan. Dan alam ini bukan Tuhan yang ngatur, dia ada hukumnya sendiri. Tuhan hanya penyebabnya aja. Tuhan kayak tukang bikin jam. Setelah alamnya jadi, Tuhan itu sekarang santai-santai. Alam sudah ada hukumnya sendiri. Ya mungkin Tuhan di kantornya sekarang nonton-nonton TV lah, nunggu kiamat. Nanti kalau kiamat tinggal menghisap kamu, kan gitu. Tuhan dibayangkan kayak tukang bikin jam. Kalau jam itu kan kalau sudah jadi kan, yang bikin jam peduli sama dia, sudah jalan dengan aturannya sendiri. Nah, filosof ini namanya filosof naturalis, tabiiyun. Dan ada yang ketiga, ilahiyun. Nah, ini kelompok metafisik. Kalau di Ghazali, Socrates, Plato, Aristoteles itu sebenarnya masuk ilahiyun. Filosof yang percaya Tuhan dengan segala sistemnya. Dan dua orang ini nanti yang diwarisi oleh Ibn Sina dan Farabi, dan nanti dikritik beberapa di antaranya oleh Ghazali di Tahafutul Falasifah. Bagi Ghazali, pikirannya filosof itu ada tiga. Yang pertama biasa, boleh. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga kafir. Kenapa kok Ghazali bilang gini? Ya karena dia ingin targetnya dia tidak sekedar bebas mikir, tapi mikir yang sesuai dengan agama. Sehingga dalam cermatannya Ghazali ada beberapa pikirannya para filosof yang nabrak akidah. Kalau di Ghazali yang kufur tiga. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku Tahafutul Falasifah, saya tidak tahu ya, yang saya ngerti yang ada terjemahannya Tahafut-Tahafut. Kalau Tahafutul Falasifah enggak terlalu tebal. Tahafutul Falasifah itu isinya 20 problem filsafat yang digugat oleh Ghazali. Yang itu kebanyakan pikiran-pikirannya Ibn Sina. Dari 20 itu, yang 3 bagi Ghazali bikin orang kafir. 20 itu sekitar 100 sekian halaman, seperempatnya hanya dipakai untuk bahas isu kodimnya alam. Kalau nanti teman-teman baca Tahafut Falasifah, jadi tentang kodimnya alam tok itu panjang sekali. Nanti sisanya yang 19 itu pendek-pendek, paling sehalaman dua halaman itu aja. Itu Tahafut Falasifah. Nanti kalau sudah sampai di Ibn Rus, kita akan lihat lebih detail apa itu. Sebenarnya yang dikritik oleh Ghazali hanya tiga ini, yang dianggapnya agak membawa orang pada kekufuran. Yang pertama kodimnya alam. Kalau kemarin kan para filosof agak berat kalau alam ini diciptakan dari enggak ada apa-apa. Harus ada materinya, meskipun materi itu hanya potensi. Nah kalau Ghazali enggak boleh. Enggak boleh ada sesuatu pun, harus segala sesuatu pendahulunya Allah. Enggak boleh ada yang sejajar dari segi waktu dengan Allah. Maka bahannya alam itu kodim kalau di para filosof, dan itu yang bagi Ghazali tidak bisa. Kalau ada yang bilang kayak gitu, berarti dia kufur. Karena ada dua kodim, satu-satunya yang boleh kodim hanya Allah. Dan itu panjang dia ngomong itu, kodimnya alam, meskipun nanti dibantah oleh Ibn Rus. Makanya saya enggak bahas sekarang, sekalian aja besok kita lihat bantahannya Ibn Rus seperti apa. Ada titik-titik yang Ghazali salah paham dengan Ibn Sina, termasuk tentang yang kedua, bahwa Tuhan itu enggak ngerti yang detail kecil-kecil. Tuhan ngertinya global aja. Tuhan ngertinya bahwa kamu besok masuk neraka, kamu ini orang pinter, kamu yang detail-detail, bahwa hari ini jam 9:40 aku garuk-garuk gini, itu enggak ada dalam perbendaharaan ilmunya Tuhan yang detail-detail gini. Tapi hari yang besar-besar umum-umum bahwa kapan aku nanti akan jadi orang pinter, orang baik, orang masuk surga, itu Allah ngerti yang besar-besar. Tapi yang detail kecil-kecil enggak ngerti. Itu beberapa filosof peripatetik seperti Farabi, Ibn Sina mengindikasikan ke sana dan dibantah oleh Ghazali. Enggak bisa dong kalau kayak gitu, bisa kufur loh. Terus kebangkitan jasmani tidak ada. Kayak kemarin di Ibn Sina bahwa jasad itu ya sudah mengurai, sudah rusak, enggak bangkit lagi. Yang bangkit itu jiwanya. Toh siksaan dan balasan itu kan yang merasakan enak dan tidak enak itu jiwa, bukan fisik. Nah, terus kalau Ghazali, enggak bisa. Karena ayatnya tegas bahwa fisik juga dibangkitkan. Bukan diciptakan ulang, dibangkitkan. Ya fisikmu itu besok yang akan dihisab oleh Allah. Dan ini urusannya akidah. Kalau di Ghazali ya mungkin rasional, tapi karena tabrakan sama akidah ya dia bikin kufur. Tidak boleh, harus ada batasnya berfilsafat. Nah itu tahafutul falasifah. Terus yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume, misalnya kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu David Hume, bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan, tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibnu Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini, sebab puncaknya cuma Allah. Berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali gak percaya kayak gitu. Itu namanya kita memphk Tuhan. Tuhan jadi nganggur, gak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama dok, tik, urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Gak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam, iya, tapi dia gak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau as'arinya sangat kental. Jadi gak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan, enggak. Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin apa, rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya enggak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin enggak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya, jangan khawatir. Allah bisa anytime intervensi, jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti, IP-ku masih segini, masih banyak yang belum lulus, masih ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir. Kalau Allah intervensi, mbok seperti apapun masih bisa lulus, jangan khawatir. Meskipun sudah garap skripsi tesis bertahun-tahun rasito-sito ya wis, aja khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi lo ya. Itu katanya Ghazali, maka enggak, saya enggak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, enggak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun ya, kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, enggak mati. Mungkin pas kamu loncat ada, kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi enggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada trek yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan pas. Wah, bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime, karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan gak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa? Apa gunanya kamu minta-minta? Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional gak bisa memang aku mbok dibantu, kan gitu. Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas. Yang paling terkenal dari Ghazali juga akhlak. Panjang, mungkin kapan-kapan kita belajar filsafat moral secara khusus. Yang jelas, kalau di Ghazali, akhlak itu satu akar kata dari kata kholako. Kholak termasuk juga khuluk. Kalau kholak itu penciptaan fisik, kalau khuluk, akhlak itu batinnya. Jadi manusia itu dari sisi akhlak cuma dua dimensi, ada kholak, ada khuluk. Kalau kholak ini sifatnya eksternal dan ijbari, deterministik, paksaan. Kalau khuluk itu ikhtiari. Kalau kholak itu kulitmu hitam, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu kholak, ijbari. Terpaksa kamu tidak bisa nolak. Kamu tidak bisa komplain, lu aku kok rambut keriting, tak kembaliin ya Allah, gantiin yang lurus, tidak iso. Itu ijbari, anu, paksaan, deterministik. Beda sama khuluk, beda sama akhlak. Kalau akhlak itu ikhtiari. Kamu silahkan milih, ini ada baik, ada buruk. Ini ada sopan, ada kurang ajar. Ini ada lurus, ada bengkok, silahkan kamu pilih. Itu khuluk. Jadi sifatnya ikhtiari. Dan orang Islam ditarget untuk husnul khuluk dan tidak ditarget untuk husnul khuluk. Meskipun kamu jelek, tidak apa-apa, yang penting khuluknya harus bagus. Itu targetnya seorang muslim. Jadi kamu jangan minder kalau kamu jelek. Besok kamu gak ditanyain malaikat. Tapi kalau khulukmu yang jelek, kamu bisa dipentungi sama malaikat. Malaikat gak akan, kamu kok gak pernah mandi, baumu gak enak, sudah hitam, keriting, gak mandi lagi. Enggak, malaikat gak tanya itu. Malaikat yang ditanyain khulukmu. Dan itu misi besarnya Rasulullah kan itu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi bikin ganteng akhlakmu, bukan bikin ganteng fisikmu. Jadikan dalil ini untuk kalau ada orang ngomong kamu jelek. Jadi tenang aja, kita gak disuruh jadi cakep kok hidup di dunia ini. Yang penting akhlaknya baik, kan gitu. Kalau kamu nembak cewek juga gitu, biar kamu gak minder, jangan lihat fisikku lo ya, nah, gitu. Kan biasanya dalilmu itu tau kamu, jangan lihat fisik, lihatlah dalamnya. Malah gilo kamu nonton jerone. Oke. Apa sih husnul khuluk itu? Nanti kalau Ghazali ngambil beberapa tokoh yang ini sifatnya gradasi. Dari level paling dasar sampai level paling tinggi. Ada 5 level. Husnul khuluk itu level paling rendah adalah, ini parameternya lo ya, ukurannya. Kalau kamu pengen ngerti orang ini sampai di mana levelnya. Ciri paling gampang, orang levelnya paling rendah itu wajahnya ramah dan selalu senyum. Itu level paling rendah. Kalau ada orang merengut, metutut, nyebeli wajahnya, itu berarti di level pertama dia sudah gagal. Itu sebenarnya ngambil dari Hasan Basri. Orangnya murah senyum, gak senyum aja rasanya kayak senyum. Cirinya Nabi kan gitu. Nabi itu kan punya karakter namanya Bassam. Bassam itu selalu senyum. Selalu senyum bukan berarti Nabi melek terus loh ya senyum. Tapi kesannya itu kayak orang senyum terus. Itu namanya Bassam. Itu yang membedakan Nabi dengan semua orang kafir Quraisy. Kalau bajunya sama, posturnya sama, jenggotnya sama dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Tapi yang membedakan auranya, dia rasanya selalu senyum. Dan itu cirinya. Jadi parameter paling gampang dan paling elementer kamu pengen lihat orang ini akhlaknya baik enggak sih, coba dilihat. Wajahnya menyebalkan enggak? Murah senyum enggak? Enak diajak ngomong enggak? Kan itu cirinya. Ramah enggak orangnya? Kalau sudah metutu diajak ngomong, diajak guyon ra iso belas, itu biasanya ya agak susah akhlaknya jadi baik. Paling manggeli. Ya kan? Diajak ngomong baik-baik jawabannya dari mana mas? Dari tadi. Ayo nyebeli itu. Mungkin tanya baik-baik kok. Mau kemana mas? Mau ke depan. Ayo nyebeli itu. Kok jalan mas? Sepedanya mana? Emangnya suruh ngerangkak? Nggak enak itu wis. Nggak usah diajak ngomong. Nanti manggil kalau kamu ngomong sama dia. Level paling dasar aja gagal. Di atasnya itu ada aluasiti. Ini sudah agak ke dalam. Dia selalu mengembirakan orang lain. Dalam kondisi dia susah pun dia bisa mengembirakan orang. Itu kemungkinan husnul khuluq orangnya. Gak bikin repot orang, gak bikin susah orang. Kalau ada dia, orang jadi ceria, jadi seneng. Nah, itu parameter dari alwasiti. Selalu mengimbarakan orang. Ada level yang lebih tinggi, lebih dalam lagi dari Abu Usman. Husnul khuluq itu cirinya orangnya gak pernah mengeluh. Ridho, ikhlas dengan apapun keputusannya Allah. Tidak pernah ngerundel, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ikhlas orangnya. Oh iya. Jadi tidak pernah. Kamu pakai sandal, keluar dari kelas. Oh iya pak, terima kasih, keluar. Santai aja, tidak pernah. Pak, pakai sandal aja, tidak apa-apa. Tidak bisa. Dia tidak pernah, tidak pernah. Kan hari ini hampir semua orang di Indonesia mengeluh, menuntut. Oh, itu berarti akhlaknya masih jauh. Ya kan? Marah-marah, mengeluh, menuntut, enggak terima, ingin menuntut haknya, keinginannya, ya berarti belum. Yang keempat adalah daya menahan dirinya kuat. Bersikap sayang pada orang lain, menyebarkan kasih sayang, gampang memaafkan. Kalau ada orang salah, ya sudah, kamu saya maafkan, tak doain, semoga masuk surga. Syukur-syukur masuk surganya sekarang. Ya itu ikundungnya kayak mati nak ngelaku. Oke, jadi sanggup menahan diri, tidak gampang marah. Itu altur surtan. Dan yang terakhir, cirinya orang husnul khuluq, puncaknya orang husnul khuluq adalah orang yang tidak ingin apa-apa. Satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. IP-nya tinggi, ya tidak apa-apa. IP tinggi bukan tujuan akhir. Punya pacar cakep bukan tujuan akhir. Apa-apa enggak. Tujuannya, cita-citanya cuma satu, hanya Allah. Itu berarti sudah puncak dari husnul khuluq. Oke, terakhir. Ini tadi apa yang kelewatan? Kebahagiaan. Tadi hubungannya sama dimensi tadi loh. Apa sih kebahagiaan bagimu? Itu menentukan siapa kamu. Kalau kamu yang membuat kamu bahagia, kalau makan enak, tidur nyenyak, hasratmu terpenuhi semua. Ini sebenarnya tak kutip terjemahan langsung dari Ghazali. Maka sebenarnya kamu adalah binatang. Binatang itu bahagianya memang dari makan enak, tidur nyenyak. Apalagi kalau bahagiamu, kamu seneng kalau menyengsarakan orang. Berarti kamu gak cuma binatang, tapi binatang buas. Kalau kamu bahagia dengan parameter itu, berarti level hidupmu masih level binatang. Ada juga level setan. Kebahagiaan level setan itu kamu seneng luar biasa. Kalau kamu sukses ngapusi orang, sukses memanipulasi orang, sukses mendominasi orang, sukses, ayo, berarti kamu golongan setan. Seneng aku sudah sukses bikin dia ketipu, hah, itu setan itu sudah. Lihat temannya sengsara seneng luar biasa, itu berarti kamu sedang berpola setan. Dan kebahagiaan level selanjutnya adalah kebahagiaan level malaikat. Kebahagiaan level malaikat itu, ya kalau kita, yang kita anggap indah dan menyenangkan adalah semua yang berhubungan dan diridhoi oleh Tuhan. Itu level malaikat. Tidak apa-apalah aku disia-sia, yang penting Allah ridho padaku. Itu level malaikat. Tidak dikasih teh juga tidak apa-apa, tidak dikasih bayaran juga tidak apa-apa, ikhlas, yang penting Allah ridho padaku, itu malaikat. Level yang tinggi. atau model setan. Kalau model setan itu manipulasi, wah ini jamaah tak apusi wae, padahal Ghazali enggak gini loh, itu aku cuma bohong. Ternyata ya manut wae, seneng aku bisa ngapusi. Nah, itu setan. Hanya untuk bikin temanmu sengsara dan kamu seneng dengan itu. Syukur enggak kamu? Nah, itu kebahagiaan level setan. Orang susah kok kamu malah bersyukur. Atau level binatang. Level binatang itu bahagia kalau kamu bisa makan, bisa, pokoknya semua hasratmu terpenuhi, itu binatang. Sebenarnya ada yang lebih rendah dari itu, seperti tak bilang tadi, kebahagiaan level tumbuhan. Kalau kamu bebas males, bebas nongkrong, yang penting mangan dan gemuk, itu kebahagiaan level tumbuhan. Level yang ketiga. Oke. Terakhir, ini sebenarnya tadi gak sengaja tak ambil dari Ihya, itu ada hadis yang bagus yang sering jadi penyakitnya para penuntut ilmu hari ini, pembelajar. Itu penyakit kita, hati-hati. Man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adholahun nar. Barang siapa yang cari ilmu hanya untuk menang debat melawan orang-orang pinter, hanya ingin dianggap pinter, ingin dianggap pinter ngomong, pinter debat, pinter diskusi, atau yumaria bihi sufaha, untuk meninggikan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Aku ngerti filsafat sekarang. Sekarang ngerti apa kamu? Aku lebih ngerti daripada kamu sekarang. Aku rajin ngaji. Filsafat aku ngerti saiki. Kejawen aku ngerti. Islam Jawa ngerti aku. Tiap hari ngaji aku. Yumaria bi sufaha. Kamu meninggikan dirimu di hadapan orang. Atau wayasrifa bi wujuhan nas ilahi. Memalingkan wajahnya orang padamu. Pengin terkenal. Pengin masyhur dengan ilmumu. Aku pinter, kalau sudah pinter aku diundang orang kemana-mana, bisa tampil, bisa ngisi seminar, bisa ngisi diskusi, bisa, pengen jadi populer, pengen jadi terkenal. Maka kalau kamu tiga tujuan itu adkholahun nar, ujungnya kamu hanya ketemu sengsara. Maka hati-hati dengan niat. Saya itu belajar filsafat hanya pengen ngerti filsafat terus bisa debat sama orang filsafat yang sering-sering sombong itu loh pak. Itu berarti liyujadila bil ulama. Kamu hanya ingin debat, ingin merasa bisa menandingi orang lain yang lebih pinter, atau bisa sombong di hadapan orang-orang bodoh, atau ingin populer. Hati-hati. Saya ingin ngerti teorinya pak, nanti tak tulis di Facebook biar banyak yang muji aku. Nah itu wayasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Hati-hati, hanya ingin dapat pujian. Tiga-tiganya ujungnya neraka. Jadi sekarang banyak kajian-kajian, banyak ngaji ya, niatnya ayo dilurusin. Jadi ya, tetap lillahi ta'ala puncaknya. Yang imbasnya adalah kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Itu aja. Nggak usah mikir yang selain itu. Yang selain itu pasti ngikut. Jangan dimasukkan dalam prioritas niatmu. Kalau kamu pinter luar biasa, nanti diundang orang kemana-mana, yo otomatis kamu masyhur, kamu terkenal. Tapi itu bukan tujuan. Otomatis kamu level pengetahuannya lebih tinggi dari orang-orang bodoh. Tapi jangan jadi niat. Otomatis kamu sekarang bisa diskusi sama orang-orang pinter, bisa debat mereka, bisa ngalahin mereka. Tapi itu bukan tujuan. Kalau itu jadi tujuanmu, maka adkhalahun nar. Nah itu wasiatnya Ghazali sebenarnya dari Ihya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar filsafat pendidikannya Ghazali. Seperti apa murid yang baik, seperti apa guru yang baik. Itu luar biasa. Kalau zaman dulu saya kecil di kampung ngajinya Ayyuhal Walad, Ghazali juga. Anak-anak hari ini saya tidak tahu di TPA itu yang diajarin apa. Sejak kecil sudah di pressure harus bisa ngaji, pinter ngaji, apal-apalan ya. Kategorinya kognitif semua. Harus agak ada diversifikasi karena moralitas itu dibangunnya sejak kecil. Oke, saya kira itu ya. Ada yang mau nanggapi? Ghazali. minggu depan kita pindah ke barat ketika Islam jaya lagi di Andalusia. Dengan tiga filosof paling enggak kita ketemu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan puncaknya adalah Ibnu Rus. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.